hadis-hadis yang dia riwayatkan dari Abu Hurairah itu tercampur. Ya. Sehingga kalau Muhammad ibnu Ajlan meriwayatkan dari Abu Hurairah, bisa dilemahkan hadisnya. Barakallahu fikum. Wa illa maka dihasankan karena dia rawi yang shaduq. An Zaid Aslam, Zaid ibni Aslam Al-Qurashi Al-Adawi maulahu. Abu Usama. Wa yuqalu Abu Abdillah. Tayyib, siqatun alimun kana yursilu. Dia rawi yang siqah, juga alim, namun terkadang memursalkan hadis. An abihi, dari ayahnya, yaitu Aslam Al-Qurashi Al-Adawi. Aslam Al-Qurashi Al-Adawi. Abu Khalid wa yuqalu Abu Zaid Al-Madani. Siqatun, dia rawi yang siqah. Ayyib. Qala, Aslam berkata, kana Umaru, ini maulanya, barakallahu fikum, yaqulu alal mimbar. Dulu adalah Umar ibn al-Khattab, beliau pernah menyampaikan pesan di atas mimbar, barakallahu fikum, ya ayyuhan nasu asdihu alaikum masawiyakum. Wahai umat manusia, hendaknya kalian perbaiki masawiyakum. Masawi jam'u maswa. Masawi adalah bentuk jamak dari maswa. Maknahu al-manzil. Wahai umat manusia, hendaknya kalian perbaiki tempat-tempat tinggal kalian. Ya. Maksudnya juga barakallahu fikum, dirawat. Baik, ya. Kalau ada yang bolong-bolong diperbaiki. Kalau ada yang bocor-bocor diperbaiki. Ya. Kalau semeraut barakallahu fikum dibersihkan. Beliau ada alasan. Kenapa? Kita diperintahkan untuk melakukan yang demikian, merawat dan meramut tempat tinggal kita. Barakallahu fikum. Baik. Wa akhifu hadhil jinan qabla an tukhifakum fa innahu lan yabdu lakum muslimuha wa inna wallahi ma sallamnahunna mundu adainahunna. Ayyib. Wa akhihu hadhihi al-jinan. Al-murad bil-jinan jinnan, ya, bikasril jim wa tashdidin nun, dengan mengkasrah jimnya dan mentashdid nunnya, jinnan jam'u jannin, Dia adalah bentuk jamak dari lafaz jannun. Hiya al-hayyatus saghirah. Jinan itu adalah jenis ular-ular kecil yang sering masuk ke dalam rumah. Iya. Barakallahu fikum. Dai. Waqila, ada yang mengatakan al-hayyat allati takunu fil buyut. Barakallahu fikum. Dia adalah ular-ular yang biasa masuk ke dalam rumah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selamatkan jemurannya. Ayo. Makna dari ucapan Umar, hai, ij'aluha takhafukum, ij'aluha takhafukum, wahmiluha alal khawfi minkum. Li'annaha idza ra'at al-qatla farrat minkum. Barakallahu fikum. Maksudnya adalah kata beliau, ij'aluha takhafukum, jadikan ular-ular tersebut yang biasa masuk ke rumah, mereka takut kepada kalian. Ya, mereka segan kepada kalian. Ihmaluha ala al-khawfi minkum, buat mereka takut kepada kalian. Tunjukkan kalau kalian sebagai apa? Barakallahu fikum. Tayyib. Penghuni rumah yang berhak atas rumah tersebut, yang tidak bisa diganggu, barakallahu fikum, kenyamanan dan ketentraman di dalamnya. Ya. Adapun ular, tempatnya bukan di dalam rumah tapi di luar. Tunjukkan kepada ular-ular tersebut. Gitu ya. Jadi jangan takut. Jangan, terkadang ada yang seperti itu. Iya. Ada ular masuk ke dalam rumah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Gak berani. Marah nyuruh istrinya. Ayo dik, itu bunuh ularnya. Kamu aja mas. Enggak, kamu. Ayo cepet. Jangan seperti itu. Iya. Barakallahu fikum. Walaupun ada perasaan khawatir, dilawan. Ya, buat ular itu tahu siapa kalian. Ya, barang. Itu maksud dari ucapan Umar. Ya. Wa akhifu hadhil jinnan qabla an tukhifakum. Buat ular-ular itu takut kepada kalian sebelum ular itu yang akan menakuti kalian. Kalau kita yang takut, ularnya semakin pede. Wah, yang tuan rumah ternyata jamban, penakut. Iya. Makin antum takut, makin dia mendekati. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu rumusnya, ya. Barakallahu fikum. Itu kata Umar. Barakallahu fikum. Fa innahu lam yabdu lakum muslimuha. Karena tidaklah tayyib menampakkan dari kalangan mereka kepada kalian barakallahu fikum ular-ular yang muslim. Artinya ular yang muslim itu ular muslim, nanti akan ada penjelasannya. Iya. Kalau barakallahu fikum kalian perintahkan untuk keluar, mereka akan keluar. Tapi ketika mereka berani melawan, menampakkan diri kepada kalian, sudah diusir dengan baik-baik, masih ya melawan, itu berarti bukan muslim. Wa inna wallahi ma sallamna hunna mundu adaina hunna. Baik. Maka kata Umar, maka sesungguhnya kami demi Allah, iya, tidak pernah barakallahu fikum membiarkan mereka semenjak kita memerangi mereka. Maksudnya barakallahu fikum semenjak kejadian Nabi Adam, iya, yang dikeluarkan dari jannah barakallahu fikum. Disebutkan di situ apa? Iblis menjelma menjadi ular. Iya. Barakallahu fikum. Semenjak itu antara bangsa manusia dan bangsa ular perang. Gitu ya. Tidak berdamai. Mesti akan ada permusuhan. Barakallahu fikum. Iya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu hadisnya. Hadisnya barakallahu fikum sahihun li ghairihi. Tayyib. Wa isnaduhu hasan. Adapun sanadnya hasan, tapi dikuatkan dengan beberapa riwayat yang lain barakallahu fikum, sehingga dia menjadi sahih li ghairihi. Baik, di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah fihi al-hasu ala islahil manazil. Fihi al-hasu ala islahil manazil. Di dalamnya terdapat anjuran bagi kita untuk ya merawat rumah atau tempat tinggal. Barakallahu fikum ya. Baik. Itu barakallahu fikum dengan sekian banyak faktor. Ya, barakallahu fikum. Baik. Yang pertama itu masuk dalam kategori keimanan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu merupakan bagian dari keimanan. Iya. Sehingga kalau rumahnya dirawat bersih itu merupakan tanda apa? Seorang mukmin, rumahnya seorang mukmin. Rumah yang bersih. Baik. Iya. Kemudian juga barakallahu fikum dari sisi yang lain, faktor duniawi. Iya. Rumah yang dirawat, diramut, barakallahu fikum, diperbaiki, itu akan memberikan rasa nyaman. Ya, tenteram, barakallahu fikum. Membuat Anda jadi apa? Betah di rumah. Enggak keluyuran. gitu ya, barakallahu fikum. Begitu juga santri masuk dalam bab ini, iya, sakan yang kalian tempati, barakallahu fikum, itu dirawat, iya, barakallahu fikum, tayyib, dibersihkan dan yang semisal dengannya, itu akan memberikan apa? Kenyamanan. Kalau bersih, iya, rapi, wangi, kan enak mau murojaah. Iya, barakallahu fikum. Mau istirahat juga enak. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga barakallahu fikum dari sisi yang lain, rumah yang dirawat, diramut, dijaga, itu akan membuat Anda terjaga dari hewan-hewan yang memberikan apa? Mudarat. Di antaranya apa? Ular. Ya. Ular itu barakallahu fikum akan masuk di antaranya apa? Ke dalam rumah yang tidak bersih. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Entah itu ular dari kalangan ular asli atau ular dari kalangan bangsa jin. Jin yang jahat senang dengan yang kotor. Iya. Senang dengan yang jorok. Barakallahu fikum. Ayo. Atau juga barakallahu fikum bangsa hewan yang lain. Seperti apa? Tikus. Iya. Tikus itu akan masuk barakallahu fikum juga ke dalam rumah yang tidak bersih, tidak terawat. Barakallahu fikum. Iya. Karena barakallahu fikum sampah-sampah yang tersebar, barakallahu fikum itu akan memancing mereka untuk apa? Masuk dan mencari makanan. Barakallahu fikum. Demikian juga barakallahu fikum hewan yang lain seperti apa? Curu. Tahu curu ya? Tahu curu enggak? Enggak tahu. Kalau kecoa, tahu kecoa? Tahu. Iya, kecoa juga demikian barakallahu fikum. Iya. Baik. Sehingga di dalamnya barakallahu fikum terdapat teguran buat kita semua. Karena barakallahu fikum Allah musta'an. Iya. Kesan di masyarakat rumah salafiyin itu terkenal angker. Tahu maksudnya angker? Semeraut. Iya, menurut mereka barakallahu tidak terawat. Menurut mereka, iya, barakallahu fikum. Tayyib. Paham ya, ikhwan? Padahal yang enggak semua salafiyin, gitu ya. Cukup banyak barakallahu fikum salafiyin yang rumahnya bersih, terawat, rapi, barakallahu fikum, wangi, nyaman, banyak juga. Tapi itu enggak mereka lihat. Yang mereka lihat yang jelek-jeleknya. Yang di sana no, di sana no, no. Itu barakallahu fikum. Tayyib. Rumahnya itu angker. Ya, semeraut barakallahu fikum. Tidak terawat, tidak terjaga. Begitu juga pondok pesantren. Iya, barakallahu fikum. Itu juga menjadi sorotan mereka. Hah? Pondok salafi itu barakallahu fikum menurut mereka iya, demikian. Barakallahu fikum. Sehingga di situ barakallahu fikum terdapat tayyib sentilan buat kita semua. Ya. Kita semua. Tidak terkecuali saya. Barakallahu fikum. Ya. Untuk berupaya memperbaiki hal yang satu ini. Santri ya, berusaha untuk merawat sakannya. Ya, yang rapi, yang bersih, yang wangi, jangan semeraut. Jangan seenaknya. Barakallahu fikum. Ya. Kalau sudah belajar, kitabnya ditata lagi yang rapi. Barakallahu fikum. Ya. Baju-bajunya juga jangan asal gelantungan habis main bola, asal aja. Hah? Barakallahu fikum. Lempar sana, lempar ke sini. Ya, itu menimbulkan aroma yang tidak sedap. Anda yang main bola, teman yang disakan, barakallahu fikum, merasakan aromanya. Kalau sudah main bola sudah disimpan bajunya di keranjang atau di dalam ember, ya. Jangan taruh sembarangan, para kuat. Paham ya? Sehingga di dalam hadis ini ada teguran untuk kita semua. Dan itu alasan kenapa Umar naik mimbar, sampai naik mimbar. Ya ayuhan nas, aslihu manazilakum atau mazawiyakum. Mungkin terjadi kasus. Iya. Wahai manusia, rawat tempat tinggal kalian, perbaiki tempat tinggal kalian. Barakallahu fikum. Baik. Itu faedah pertama yang bisa kita ambil dari atsar ini. Yaitu ada anjuran bagi kita semua. Imbabil aula salafiyin untuk mengamalkannya. Iya. Yaitu merawat, meramut, barakallahu fikum, dan memperbaiki tempat tinggal tempat tinggal kita. Itu semua untuk kebaikan kita sendiri, barakallahu fikum. Baik. Dan orang-orang yang ada tinggal bersama kita, barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil yang lebih serem lagi, yaitu barakallahu fikum di dalamnya fihi al-hasu ala qatlil hayat. Barakallahu fikum. Likaunihinna adawatun lil muslimina. Di dalamnya ada anjuran untuk membunuh ular. Karena ular ini adalah musuh bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan barakallahu fikum membunuh ular. Iya. Ada beberapa aqwal di kalangan para ulama. Sebagian mereka berpendapat dzahaba ba'dhum ila annaha tuqtalu mutlaqan. Ular itu dibunuh secara mutlak. Di sahara wal buyut, entah itu ular yang kita temukan di luar ataupun di rumah kita, ya, bunuh, gak pakai apa-apa, nemu ular, sikat, ya, tunjukkan kata Umar, kalau kita adalah barakallahu fikum, tayyib, manusia. Khalifatullah fil ard. Iya. Buat mereka takut. Barakallahu fikum dengan kita. Iya. Sebelum mereka yang akan membuat kita takut kepada kepada mereka. Iya, barakallahu fikum. Iya. Demikian ular itu barakallahu fikum. Iya. Kalau manusia sudah takut dengan ular, maka ular akan merajalela. Iya. Dia akan berani. Barakallahu fikum. Baik. Alhamdulillah barakallahu fikum. Ular iya. Takut dengan manusia. Tapi ketika kita takut kepada mereka, mereka yang akan berani, barakallahu fikum. Biasanya ular itu kalau lihat manusia akan menyingkir. Iya, lari. Barakallahu fikum. Baik, kecuali ular-ular tertentu. Baik. Ada juga yang berpendapat barakallahu fikum. Annaha tuqtalu fi sahara wa yunzaru fil buyut. Barakallahu fikum. Ada yang berpendapat ular itu kalau di luar maka dibunuh secara langsung, tapi kalau di rumah diingatkan, diusir, tidak boleh langsung dibunuh. Barakallahu fikum. Baik. Waqila, dan ada juga yang berpendapat annaha makhsusatun bil Madinah. Tindakan seperti ini hanya berlaku di Madinah. Ya, tindakan seperti ini hanya berlaku di Madinah. Tayyib. Barakallahu fikum. Karena memang barakallahu fikum hadis-hadis yang berbicara tentang pembunuhan terhadap ular, barakallahu fikum, tayyib, beragam, cukup banyak. Iya. Dalam satu riwayat disebutkan secara mutlak uqtulul hayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi kita untuk membunuh para ular. Sehingga sebagian mereka hanya mengambil hadis ini dan membawanya kepada makna yang mutlak. Berarti bunuh semuanya. Barakallahu fikum. Ada juga barakallahu fikum hadis yang lain. Dalam riwayat Muslim, ini ada kisah yang cukup panjang. Cukup saya bacakan, tidak perlu antum tulis. Antum tulis nomornya saja. Nomor 2236. 2236. Iya. Dengarkan baik-baik ceritanya. Agak serem. An Abi Sa'ib Maula Hisyam ibni Zuhra annahu dakhala ala Abi Sa'id al-Khudri fi baiti. Dari Abu Sa'id Maula Hisyam bin Zuhra, dia pernah masuk ke rumahnya sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Fawajadtu yusalli. Saya mendapati saat itu Abu Sa'id sedang sholat. Fajalastu antadhiruhu hatta yaqdiya salatahu. Saya pun duduk sampai beliau selesai salat. Fasami'tu tahrikan fi arajina fi nahiyatil bait. Namun tidak lama kemudian saya mendengar ada suara gerakan. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib, di sejenis barakallahu fikum arajin itu apa? Kusen-kusen rumah. Gitu ya. Baik. Faltafattu fa'idha hayyatun. Saya menoleh, ternyata lihat tuh ada ular dalam rumah. Fawasabtu li'aktulahu. Maka saya pun langsung menyergap ular tadi, hendak saya bunuh. Itu rijal. Gitu ya. Ada ular bukan langsung cari tindakan. Iya. Untuk barakallahu fikum action gitu ya. Hai, jangan suruh istrinya yang maju. Fa asyara ilayya an ajlisa. Saat itu Abu Sa'id al-Khudri yang masih sholat tahu, mengisyaratkan kepada aku untuk duduk. Sudah, duduk, biarin. Gitu ya, duduk. Enggak usah heboh. Fa jalastu, maka aku pun duduk. Falamma insarafa asyara ila baitin fiddaq. Tatkala selesai beliau sholat, beliau menunjuk ya sebuah rumah. Kamu tahu rumah yang seberang sana. Faqala atar hadzal bait. Faqultu na'am. Faqala kana fihi fatan minna haditsu ahdin bi ursi. Dulu di rumah sana, yang seberang sana itu, ada pemuda dari kalangan kampung sini, ya, yang barusan saja menikah. Qala fa kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Khandaq. Fa kana dhalika al-fata yasta'dhinu Rasulullah bi ansafin nahar fayarji ila ahlihi. Fasta'dhanahu yawman. Maka pada saat itu kata beliau kami sedang dalam peristiwa perang Khandaq. Barakallahu fikum. Kemudian pemuda yang barusan pengantin anyar tadi minta izin kepada Nabi untuk pulang. Biasa pengantin anyar, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Izin satu hari saja Rasul. Sudah kangen. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh 'alaika silahaka fa inni akhsha 'alaika Quraidha. Rasul mengatakan, jangan pulang tuh. Senjata bawa. Senjatamu bawa. Iya, saya khawatir nanti kamu dicegat sama Bani Quraidha. Baik. Fa akhadha ar-rajulu silahahu, maka pemuda tadi mengambil senjatanya. Tsumma raja, dia pun pulang dengan riang gembira tentunya ya. Barakallahu fikum. Fa idza imra'atahu bainal babaini qa'imah. Dia mendapati setelah dekat istrinya tadi, barakallahu fikum, iya sudah di depan pintu rumah. Kok keluar? Tentunya barakallahu fikum keluar. Iya. Tayyib. Dalam keadaan barakallahu fikum, iya. Tidak seperti biasanya. Fa ahwa ilaiha birramhi liyut'inaha bihi wa asabathu ghirah. Pemuda tadi langsung emosi dia. Iya. Kenapa Ikhwan? Ya tadi mungkin dia keluar rumah dalam keadaan tidak berhijab. Langsung dia barakallahu fikum bergegas dan menodongkan tombak ke wanita tadi. Kenapa kamu keluar? Gitu ya. Barakallahu fikum. Ada apa? Hai. Curiga dia. Jangan-jangan. Barakallahu fikum. Faqalat lahu ukfuf 'alaika ramhak wadkhul albayta hatta tandura mal ladzi akhrajani. Istrinya mengatakan dengan tenang, sabar Mas. Iya, tombaknya singkirkan dulu dong. Iya, singkirkan dulu. Tenang, tenang. Masuk dulu rumah, coba lihat di dalam rumah ada apa. Barakallahu fikum. Itu versi saya ya. Saya enggak bisa menggambarkan gimana perempuan ngomong kayak gitu. Barakallahu fikum. Fadakhala fa idza bi hayyatin 'azimatin muntawiyatin 'al firasy. Masuk rumah langsung ke kamar pengantin, lihat ada ular yang besar melingkar di atas kasur pengantin. Wah. Itu barakallahu fikum. Fa ahwa ilaiha birramhi fantadhamaha bihi tsumma kharaja farakazahu fiddar. Fattarabat alaih fama yudra ayyuhuma kana asra'u mautan alhayya amil fata. Langsung pemuda tadi dengan sigapnya barakallahu fikum, ya, dia tancapkan tombaknya gelut sama ularnya. Masya Allah, kembar Hussein gitu ya, gelut sama ularnya barakallahu. Wah seru, antum bayangkan sendiri di dalam benantum. Hai. Tidak diketahui dari dua ini mana yang lebih dahulu mati, ularnya atau pemuda tadi. Artinya dua-duanya sama-sama meninggal. Iya, mungkin yang ular mati dicekek atau digigit sama pemuda, yang pemuda tadi mati lemas dililit sama si ular. Barakallahu fikum. Hai. Qala faji'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzakarna dzalika lahu. Ini jadi heboh ya. trading topik pada saat itu barangkali. Kami pun datang kepada Rasul dan kami sebutkan kasus tadi. Rasul, barusan ada yang meninggal. Pengantin anyar yang kemarin minta izin sama sampean, satu hari untuk pulang, meninggal. Kenapa? Gimana ceritanya? Diceritakan. Qulna ud'ullaha yuhyihi lana. Para sahabat minta kepada Rasul, Rasul, doa kepada Allah agar bunda tadi bisa dihidupkan kembali. Barakallahu fikum. Faqal, Rasul mengatakan, istaghfiru li sahibikum. Ya, mintakan saja ampun untuk teman kalian itu. Artinya, Mekwan, ada sesuatu kesalahan juga pada pemuda tadi. Ya, makanya Rasul mengatakan, sudah cukup saja mintakan ampun untuk dia. Baik. Thumma qal, kemudian setelah itu Rasul memberikan info. Inna bil madinati jinnan qad aslamu. Di kota Madinah ini ada sebagian bangsa jin yang sudah masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'a fa adinuhu thalatha ayyamin fa in badalakum ba'da dzalika faqtuluhu fa innama huwa syaitan. Maka Nabi mengatakan bimbingannya, kalau kalian melihat mereka dalam wujud seperti ular, maka hendaknya kalian berikan dia peringatan selama 3 hari. Barakallahu fikum. Baik. Kalau dia masih menampakkan diri setelah 3 hari, maka bunuhlah ular tersebut, karena pada hakikatnya ular tadi adalah setan yang menjelma. Barakallahu fikum. Nah, riwayat ini barakallahu fikum dijadikan sebagian mereka bahwasanya larangan itu hanya khusus di Madinah. Ya. Rasul melarang membunuh ular secara langsung di dalam rumah karena apa? Infonya ada bangsa jin di kota Madinah yang sudah masuk Islam. Sehingga mereka mengatakan, nah berarti Madinah saja yang seperti itu. Ya, hukumnya dikasih peringatan. Di luar Madinah enggak perlu. Langsung bunuh. Itu. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Bisawab barakallahu fikum. Dari ketiga pendapat ini barakallahu fikum, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua tadi, bahwasanya ular itu dibunuh ketika di luar rumah langsung, ya, enggak perlu kasih peringatan, enggak perlu kasih warning. Barakallahu fikum. Tapi kalau di rumah, barakallahu fikum, dikasih peringatan. Iya. Dalam riwayat Muslim tadi berapa hari? 3 hari. Dalam riwayat yang lain 3 kali. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, sebagian mereka menjamak, yaitu ketika barakallahu fikum mendapati ular diingatkan 3 kali. Ya, diingatkan 3 kali. Barakallahu fikum. Kalau keluar, ya sudah. Ya. Balik lagi, hari yang kedua, diingatkan lagi 3 kali. Keluar, sudah. Barakallahu fikum. Hari yang ketiga, juga sama. Kalau hari yang keempat muncul lagi, maka apa? Langsung dibunuh. Gitu ya. Untuk mengkompromikan riwayat-riwayat yang ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun barakallahu fikum mereka yang berpendapat mutlak, ya, di dalam rumah ataupun di luar rumah itu dibunuh, barakallahu fikum, dijawab oleh mereka itu di awal-awal Islam. Ya, di awal-awal Islam memang Rasul pernah memerintahkan membunuh ular secara mutlak tanpa ada perincian dalam ataupun luar, barakallahu fikum. Namun setelah Islam berkembang dan barakallahu fikum cukup banyak dari kalangan bangsa jin yang masuk ke dalam Islam, baik, barakallahu fikum, dan di antara bentuk penjelmaan mereka adalah ular. barakallahu fikum. Baik. Karena barakallahu fikum dalam sebagian riwayat rumah kita itu memang ada bangsa jin yang tinggal bersama kita. Baik, disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Inna li hadhil buyut awamir." Iya. Rumah-rumah yang kita tempati ini juga ada penghuni yang lain. Ya, itu umum. Setiap rumah yang kita tempati ada juga penghuni yang lain. Gitu ya, jangan takut, tenang saja. Barakallahu fikum. Fa idza ra'aitum minha syai'an fa harriju 'alaihi thalathan. Sehingga kalau kalian melihat sesuatu, ya, maka apa? Beri peringatan dia 3 kali. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Ular, barakallahu fikum, itu yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Barakallahu fikum. Atau kalian melihat penampakan, benar penampakan. Gitu ya. Maka diingatkan 3 kali. Iya. Berani enggak ridho? Misal lihat ada pocong di rumah, berani gak? Ente stop. Apa bang? Jangan nampak lagi ya. Iya, saya kasih peringatan sampean, ultimatum. Iya, alam kamu bukan di sini. Iya, jangan nampak di alam kami. Jangan ganggu. Itu, jangan takut. Berani. Iya, ketika muncul kasih peringatan 3 kali. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Kalau 3 kali enggak diingat, enggak mau lari, nah, sudah bacakan ayat-ayat ruqyah. Barakallahu fikum. Begitu ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Kemudian adapun mereka yang beralasan barakallahu fikum itu khusus untuk Madinah, maka dijawab oleh sebagian mereka barakallahu fikum, ya memang pada saat itu yang diketahui oleh Rasul, jin yang masuk Islam di kota Madinah. Tidak menutup kemungkinan ada jin yang berislam di negeri-negeri yang lain. Iya, barakallahu fikum, di Indonesia juga banyak jin Islamnya. Barakallahu fikum, ya, baik. Yang kemarin dulu pernah mampir ke sini. Dulu sekali, ya, dulu sekali. Sempat kenalan sama Ustaz Agus Suaidi. Barakallahu fikum. Nama jinnya Abdul Jabbar. Dari Solo mau ke Afghanistan. Mampir ke Sidayu. Kenapa, Ivan? Karena iya. Ingin barakallahu fikum membangunkan iya. Salah seorang dulu ustaz kita, sekarang tidak lagi bersama kita, barakallahu fikum. Beliau masya Allah rajin ibadahnya, tidur. Iya. Kenapa kamu dialog pakai bahasa Arab dengan Ustaz Agus? Kenapa kamu masuk ke tubuhnya dia? Saya ingin membangunkan dia untuk biar sholat duha. Barakallahu fikum. Baik. Al-Muhib. Ya, seperti itu barakallahu fikum. Baik. Artinya barakallahu fikum, jin Islam itu ya bukan hanya di Madinah saja, tapi ada juga di negeri-negeri yang lain. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum, ada juga pembahasan terkait dengan jenis ular, ya, yang disikapi seperti tadi ketika dia masuk ke dalam rumah, barakallahu fikum, harus diingatkan 3 kali. Itu ada jenis ular yang dikecualikan. Barakallahu fikum. Ada dua jenis ular yang disebutkan dalam riwayat yang dikecualikan, yaitu tayyib, abtar, dan zu tufaitaini. Zu tufai, ular abtar dan ular zu tufai. Barakallahu fikum. Dua jenis ular ini diperintahkan untuk langsung dibunuh, baik ketika kita menemukannya di luar rumah ataupun di dalam rumah. Barakallahu fikum. Ya, tidak perlu dikasih peringatan karena ular ini sangat berbahaya. Ya, tidaklah ada kemungkinan yang lain melahirkan ular tersebut adalah syaitan. Barakallahu fikum. Baik. Disebutkan dalam riwayat bahaya ular ini barakallahu fikum akan bisa membutakan mata ketika dilihat, dan dia akan bisa menggugurkan kandungan wanita yang hamil. Barakallahu fikum. Iya. Kalau abtar itu ular yang pendek. Barakallahu fikum. Bahkan dikatakan tidak punya ekor. Biasanya kan ular itu ada lucipnya ya, ujungnya. Ini tidak ada. Bulat. Kayak seperti terpotong. Dan panjangnya paling satu siber atau lebih sedikit. Iya, segini. Pendek, bulat ularnya. Barakallahu fikum. Baik. Tidak ada apa? Runcingnya pada buntutnya. Kalau itu tufai, itu ular yang pada bagian punggungnya memiliki apa? Dua garis. Barakallahu fikum. Melintang. Garis putih. Iya, barakallahu fikum. Sebagian mereka mengatakan hitam. Ya, berarti hitam putih. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini juga ada faedah yang bisa kita ambil barakallahu fikum, yaitu adamul khauf tayyib fi qasli al hayyah. Kita tidak boleh takut untuk membunuh ular ya, yang sudah diperingatkan tadi barakallahu fikum, atau yang semisal dengannya, karena ada riwayat yang berikan anjuran. Disebutkan barakallahu fikum dalam Sahih Sunan Abu Daud hadis nomor 4370. Sahih Sunan Abu Daud nomor 4370. Man taraka syai'an min hunna khifatan falaysa minna. Iya, man taraka syai'an min hunna khifatan falaysa minna. Barang siapa yang meninggalkan ular-ular tadi karena takut, maka kata Rasul bukan dari golongan kami. Mantap ya. Gak boleh takut muslim itu sama ular. Barakallahu fikum. Ya. Tunjukkan Anda memiliki keberanian. Semana dengan ucapan Umar. Ya, buat mereka takut sebelum mereka yang akan membuat kalian takut. Barakallahu fikum. Baik. Disebutkan juga barakallahu fikum dalam Sahih Sunan Abu Daud hadis nomor 4372. Man tarakal hayyat makhafata talabihinna, man tarakal hayyat makhafata talabihinna falaisa minna. Ma sallamnahunna, ma sallamnahunna mundu harabnahunna. Barakallahu fikum. Ya, barang siapa yang meninggalkan membunuh ular yang memang harus dia bunuh, entah itu di luar, barakallahu fikum, atau di rumah yang sudah diingatkan, tayyib, karena dia takut, ya, barakallahu fikum, dicari sama ular tadi, maka dia bukan bagian dari kami. Dan kami tidak pernah mengalah, ya, barakallahu fikum, menyerah dengan mereka semenjak kami berperang dengan mereka. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bishawab. Gitu ya, barakallahu fikum. Sehingga kalau ada ular, barakallahu fikum, jangan takut dia. Baik, kalau di luar diperintahkan untuk dibunuh, barakallahu fikum. Iya. Kalau di dalam rumah diingatkan 3 kali, barakallahu fikum. Baik. Kalau 3 kali enggak mau keluar, maka ada 2 kemungkinan, itu memang adalah ular asli, ya. Enggak paham bahasanya antum, ya, memang cari makanan di rumah, ya sudah, bunuh. Atau memang ular ini adalah bangsa jin yang menjelma berniat jahat untuk mencelakai orang di dalam rumah. Maka kalian bunuh. Ya. Semenjak tadi ini jangan lagi takut sama ular. Barakallahu fikum. Ya. Dan juga barakallahu fikum, ketika ada ular, jadi bukan ditangkap. Ya, sebagian orang ditangkap, ya. Barakallahu fikum. Kalau bimbingan Islam, dibunuh. Ya. Dibunuh. Emangnya manusia, ular ini mahal, itu harganya 1 miliar. Katanya seperti itu. Iya. Barakallahu fikum. Ular warna biru. Ya, kayak jenis piton, barakallahu fikum. Ya, tapi warnanya biru. Itu mengalami perubahan genetika itu, barakallahu fikum, tidak sewajarnya. Iya. Sehingga dia berwarna biru. Iya. Jadi katanya harganya 1 miliar. Barakallahu fikum, katanya. Gitu ya. Baik. Ada yang nemu terus dibunuh. Iya. Kemudian dibilang, "Wah, jangan dibunuh, eman-eman itu harganya 1 miliar." Barakallahu fikum. Sehingga dia menyesal. Jangan menyesal. Iya. Memang bimbingannya ketika kita menemukan ular dibunuh, barakallahu fikum, ya. Bukan ditangkap. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Iya, karena ular barakallahu fikum itu membahayakan. Ya, membahayakan. Apalagi kalau dia sudah berani tampil di hadapan manusia, itu berarti apa? Ini ular sudah begitu pede. Iya. Barakallahu fikum. Iya. Dan akhir-akhir ini terjadi beberapa kasus barakallahu fikum manusia dimakan ular. Iya. Terjadi beberapa tempat barakallahu fikum. Iya. Wallahu ta'ala bishawab. Berarti apa? Ularnya sudah menunjukkan keberanian. Iya. Sudah berani apa? Barakallahu fikum mendekati manusia. Barakallahu fikum. Karena manusia sudah takut. Iya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini bisa kita bahas. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.